Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, lemahnya niatan pihak kita untuk memuluskan jalan bagi diratifikasinya perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura membuat kita harus berulang kali jatuh pada masalah yang sama terkait dengan buronya para pelaku korupsi. Untuk membahas apakah negara tetangga Singapura juga memiliki kepentingan untuk segera meratifikasi perjanjian itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah Singapura memang tidak memiliki kepentingan untuk segera meratifikasi? Mengingat tanpa perjanjian ekstradisi, pelaku kejahatan di sana juga bisa bersembunyi di sini. Ya, tidak ada kepentingan ya kalau dalam masalah itu. Gitu. Ya, ibaratnya ini kan sebelah-sebelahan. Ya. Di situ surga kok ngapain cari-cari neraka? Satu, ya. Yang kedua yang dilupakan itu di bawah undang-undang yang sekarang. Kita kan dimungkinkan untuk duit kewarganegaraan. Kalau duit kewarganegaraan seperti itu bisa pindah-pindah. Ya yang diuntungkan mereka, bukan Indonesia. Karena duit itu lebih gampang dirampok di sini, dibawa ke sana kan gitu. Ingatan orang Indonesia ini pendek. Zamannya Soeharto dulu mulai dari duitnya Taher yang dipakai rebutan oleh istrinya Kartika Taher di Singapura. Ya, ditaruhnya di sana semua. Kan? Jadi makin tipis harapan kita untuk melacak koruptor dan uang panas yang parkir di sana ya, Pak Her? Iya. Iya, tapi saya juga meragukan kemauan kita untuk ngejar-ngejar orang ke sana segala macam gitu. Itu kan lip service itu kan rame di media aja gitu ya. Ada triliunan duit kita yang di sana yang lenggang-langgung semua. DPO kita itu larinya ke sana. Kasus terakhir yang dilakukan polisi sudah di DPO kan Piong Dilipus itu yang ke kasus BLBI misalnya. Itu malah dicabut, jadi dia dengan ketika dicabut dari Australia dia pindah aja ke Singapura. Begitu di Singapura, mau ditetapin lagi ya udah gak bisa apa-apa. Dan itu banyak, tunggu aja di sana lama-lama juga orang lupa. Wong otaknya orang Indonesia ini kan amnesia semua, ini pendek aja ingatannya. Nanti ada isu lagi tahun depan juga udah lupa. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.